Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billah min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillah fala mudillalah wa man yudlil fala hadiyalah ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna muhammada abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Ikhwani wa akhwati fillah, azzani wa azzakumullah jami'a. Fa insyaallah fi hadhihi al-fursa al-mubaraka sanwasil darsana lil-kitab al-syari'a lil-imam al-ajuri rahimahullahu ta'ala. وقبل الشروع في درسنا هذا سأقول أولا الدعاء لنا ولكم جميعا اللهم اجعل لنا mubarakan aynama kunna waja'alna mimman idha u'tiya syakara wa idha betuliya sabara wa idha aznaba istaghfara. Allahumma amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-imam Abu Bakar Muhammad ibn al-Husayn al-Ajuri rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'a haddathana Abu Nasr qala haddathana Abu Bakar qala haddathana Ahmad قال حدثنا عبد الرحمن ابن مهدي قال حدثنا حسن ابن عياش عن مغيرة عن إبراهيم قال سئل رجل قال سؤال الرجل الرجل أمؤمن أنت bid'atun. Ibrahim beliau berkata, pertanyaan seseorang kepada orang yang lain, apakah kamu orang beriman, adalah pertanyaan yang bid'ah. Barakallahu fikum. Na'am. Wa fi isnadihi Mughirah wa huwa ibnu Miksam. Mughirah wa huwa ibnu Miksam huwa mudallisun. Tayyib. Dan di situ dia membawakan sirah an, ya. An Mughirah an Ibrahim. Mudallis kalau membawakan riwayat dengan sirah an, riwayatnya dilemahkan. Itu satu illah dari asar ini. Wa fihi syekhul muallif la yu'raf. Di dalamnya juga terdapat gurunya muallif, yaitu gurunya Imam Al-Ajuri di sini Abu Nasr la yu'raf. Nah. Barakallahu fikum. sehingga isnaduhu dhaif, sanadnya dilemahkan. Di situ ada Abu Nasr la yu'raf, ada Mughirah ibnu Miqsam mudallis waqad an ana. Nah. Baik. Lakin lahu syawahid, tapi asar ini memiliki penguat. Rawahu Abdullah ibnu Ahmad fi sunnah. Diriwayatkan oleh Abdullah bin Ahmad dalam kitab As-Sunnah, hadis nomor 653. Hadis nomor 653. An abihi, Abdullah meriwayatkan dari ayahnya, yaitu Imam Ahmad. Nah. An Abdurrahman, dari Abdurrahman, yaitu Abdurrahman bin Mahdi. Barakallahu fikum. Naam. Bihi, dengan riwayat yang, apa, dengan sanad yang sama. Barakallahu fikum. Naam. Warawahu Ibnu Abi Syaibah fi musannafihi. Warawahu Ibnu Abi Syaibah fi musannafihi. Riwayat ini juga diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah dalam musannafnya, jilid 11 halaman 38. 11/38. Atau pada nomor hadis 1459. 1459. Nah, sehingga dengan menggabungkan jalan-jalan yang ada, asar ini bisa naik derajatnya menjadi hasan li ghairihi. Tayyib. Qala al-imam al-ajuri rahimahullahu ta'ala, haddathana Abu Nasrin. Qala حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا أبو معاوية قال حدثنا الأأمش عن إبراهيم عن علقمة وتكلم عنده رجل من الخوارج بكلام كرهه. Dari Alqamah, ada seseorang yang berbicara di sisi Alqamah. Orang itu dari kalangan orang-orang yang berpemahaman khawarij. Nah, salah satu kelompok yang menyimpang, sempalan, barakallahu fikum, di dalam tubuh umat Islam. Kelompok yang sering membuat keributan dan kegaduhan. Barakallahu fikum. Nah, secara nama atau organisasi memang kelompok ini sekarang tidak ada. Tapi secara ideologi, secara fikrah, secara pemikiran, kelompok ini masih eksis. Masih tetap ada dan cukup kuat pengaruhnya, barakallahu fikum, dalam merusak ideologi keagamaan umat Islam. Nah, barakallahu fikum. Ya. Mulai dari kelompok Al-Qaeda, ISIS, barakallahu fikum, na'am, atau yang semisal dengannya, itu adalah beberapa contoh kelompok-kelompok pergerakan yang ada saat ini yang disebutkan oleh para ulama memiliki ideologi, agama, pemahaman kelompok Khawarij, yang mereka menghalalkan darah kaum muslimin, barakallahu fikum, dan tidak mau taat kepada pemerintah. Nah, kalau di Indonesia yang sekarang lagi ramai adalah NII. Ya. Nah, Negara Islam Indonesia. Barakallahu fikum. Nah, baik, mereka entah sadar atau tidak juga menganut pemahaman Khawarij. Barakallahu fikum. Nah, menghalalkan harta dan darah orang-orang yang tidak mau berbaiat pada negara mereka. Negara di dalam negara. Ya. Nah. Jadi kelompok ini punya negara sendiri. Pada diri mereka ada struktural. Barakallahu fikum, ada kepala negara, ada menteri, ada gubernur, ya, bupati, kepala desa. Nah, jadi mereka sudah punya struktur sendiri. Barakallahu fikum. Nah, ya, sekarang lagi ramai. Barakallahu fikum. Nah, taib. Nah, orang Khawarij ini ngomong di sisi Al-Qamah dengan sebuah omongan, dengan sebuah ucapan yang Al-Qamah tidak suka. Nah, kita lihat ya bagaimana akhlaknya ulama. Ketika mendengarkan perbincangan yang tidak mereka sukai, apa yang keluar dari lisan mereka? Faqala Al-Qamah. Al-Qamah berkata, "Wallazina yu'dzunal mu'minina wal mu'minati bighairi maktasabu faqad ihtamalu buhtanan wa isman mubina." Kata Al-Qamah, nah, beliau menegur orang ini, menyindir orang ini dengan membawakan ayat, ya. Nah, barakallahu fikum. Kalau orangnya itu ngerti Al-Qur'an, biasanya orang-orang Khawarij kuat, ya. Nah, hafalan Qur'annya itu barakallahu fikum luar biasa. Ya, makanya dalam penggambaran Nabi, ya, mereka itu membaca Quran tapi enggak sampai melewati barakallahu fikum, nah, kerongkongan mereka. Artinya hanya di lisan saja, hafiz, tapi enggak sampai ke dalam hati. Nah, ya, menunjukkan pada masa itu karakter Khawarij itu adalah cukup banyak yang barakallahu fikum penghafal Al-Qur'an. Nah, disindir oleh Al-Qamah dengan satu ayat dalam surat Al-Ahzab ayat ke-58. Kata beliau, dan orang-orang yang menyakiti orang-orang beriman dari kalangan laki-laki dan wanita dengan tanpa alasan perkara yang mereka kerjakan. Menyakiti orang beriman, laki-laki dan perempuan, dengan sesuatu yang tidak dikerjakan oleh mereka. Kata Allah, faqad ihtamalu buhtanan. Yang pertama, mereka telah membawa kebohongan. Kenapa? Menisbahkan sesuatu yang tidak dilakukan. Itu sudah bohong. Itu sudah dosa besar. Yang kedua, wa isman mubinan, dan membawa dosa yang sangat jelas dan gamblang. Ya, maksudnya apa? Ya, mbok sadaro, ya, sadar. Nah, kamu berbicara sesuatu yang menyakiti hati orang-orang beriman. Nah, tapi dengan apa? Dengan ayat Al-Quran, dengan santun beliau sampaikan. Qala lahu al-khariji. Maka orang Khawarij itu pun menjawab, merespon ayat yang dibaca oleh beliau. maksudnya untuk apa? Mengkanter, ya, melawan. Dengan mengkritik balik. Awam minhum anta, memang kamu bagian dari orang beriman. Kok membacakan ayat ini? Seolah-olah kamu itu beriman. Seolah-olah kamu itu bagian dari ayat ini. Al-mu'minun wal-mu'minat. Ya, nah. Itu sudah merupakan ta'an, ya. Menyerang, barakallahu fikum, na'am, tayyib, privasi seseorang, barakallahu fikum, na'am, pribadi seseorang. Memang kamu orang beriman. Gitu ya, barakallahu fikum, na'am. Faqala, maka al-qamah, dengan sabar dan ilmiah menjawab apa? Arju, ya, saya berharap saya adalah bagian dari orang beriman. Nah, ya, sehingga di situ kita bisa belajar bagaimana ulama terdahulu menjawab pertanyaan-pertanyaan yang menyudutkan, pertanyaan-pertanyaan yang cukup memancing emosi. Ya kan? Nah. Ya. Kalau orang-orang yang barakallahu fikum terbawa oleh emosi, jawabannya enggak kayak gitu, ya. Oh, ente mencurigai anak munafik, ya. Nah. Berarti kamu menuduh saya kafir, ya. Nah, ya. Barakallahu fikum. Oh, akhirnya tambah ribut. Ya, barakallahu. Anda enggak bilang seperti itu. Antum sendiri yang bilang antum dituduh munafik atau kafir. Akhirnya ribut. Ya, nah akhirnya terjadilah debat kusir. Nah, dari situ kita belajar bagaimana para ulama barakallahu fikum menjawab jawaban tuduhan barakallahu fikum pertanyaan yang menyindir, merendahkan atau meremehkan atau menuduh, nah dengan jawaban yang elegan, ya berwibawa, barakallahu fikum, jawaban yang bukan hanya elegan tapi juga ilmiah. Nah, ya ilmiah itu artinya berlandaskan Al-Qur'an dan As-Sunnah, barakallahu fikum. Nah, ya. Jadi tidak mengedepankan sisi ego dan emosinya. Ente tahu siapa Ane? Ane Al-Qoma yang terkenal itu. Oh, gitu ya. Nah, saya ini ulama besar. Kamu mau tanya apakah saya mukmin atau bukan? Nah, iya. Kamu telah menyakiti umat Islam. Wah, ya. Yang mempertanyakan keimanan ulamanya. Wah, itu kalau main sentimen pribadi. Barakallahu fikum. Nah. Yang seperti ini yang perlu, ya, nah, dicontohkan, ya, oleh barakallahu fikum orang-orang berilmu, nah, ya, dari kalangan orang-orang yang sudah dianggap sebagai tokoh barakallahu fikum di kalangan umat ini, ya. Dari kalangan ulama, masyayikh, asatizah, barakallahu fikum, nah. Dan orang-orang yang dianggap punya ilmu. Nah, ya. Harusnya memberikan contoh, barakallahu fikum, nah. Yang baik, kudwah yang bagus. Nah, sehingga tidak memainkan perasaan, sentimen pribadinya. Tapi berusaha mendidik umat. Barakallahu fikum dengan ya, ucapan yang ilmiah dan perbuatan yang ilmiah. Nah, barakallahu fikum. Figur-figur seperti ini yang sangat dibutuhkan oleh umat Islam, barakallahu fikum, na'am, di akhir-akhir zaman ini, barakallahu fikum. Tayyib. Allahumma ja'alani wa iyyakum minhum. Allahumma. Amin. Tayyib, asar ini Masih sama, ya, fihi syekhul musannif. Di dalamnya ada gurunya penyusun kitab, Imam Al-Ajuri Abu Nasr, la yu'raf, tidak dikenal. Lakinna lahu mutaba'ah. Tapi dia punya mutaba'ah yang menguatkan riwayat ini. Rawaha Abdullah ibnu Ahmad fi sunnah. Diriwayatkan oleh Abdullah bin Ahmad dalam kitab As-Sunnah, hadis nomor 657. Qala Abdullah di situ mengatakan, haddatsani abi, telah bercerita kepadaku ayahku, yaitu Imam Ahmad bin Hanbal. Qala akhbarana Abu Muawiyah bihi. Nah, Imam Ahmad berkata, telah bercerita kepada kami Abu Muawiyah dengan sanad yang sama. Wa hadza isnadun sahih. Dan sanadnya ini sahih. Nah, sehingga riwayat tentang Al-Qamah dan orang Khawarij tadi adalah riwayat yang sahih. Ya. Dari jalannya Abdullah bin Ahmad dalam kitab As-Sunnah. Adapun dari jalan Imam Al-Ajuri, lemah. Qala al-Imam Al-Ajuri rahimahullahu ta'ala, haddathana Abu Nasr. Qala haddathana Abu Bakr. Qala haddathana Abu Abdillah. Qala haddathana Abdul Razzaq. Qala haddathana Ma'mar. An ibni Tawus. An abihi. Annahu kana. Iza qila lahu. Amu'minun anta. Qala. Amantu billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la yazidu ala hadza. Naam. Adalah Imam Tawus, beliau kalau ditanya, amu'minun anta, apakah kamu orang beriman? Maka jawaban beliau adalah, aku beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab sucinya, rasul-rasulnya. Dan beliau tidak menambah dari jawaban tersebut. Nah, ini masuk dalam jajaran nama-nama para ulama yang ketika ditanya, amu'minun anta, jawabannya adalah, amantu billah wa malaikatihi ila akhirihi. Nah. Imam Taus. Barakallahu fikum. Tayyib, sanadnya juga sama. Masih ada nama yang sama. Abu Nasr. Ya. Syekhnya Al-Musannif la yu'raf. Barakallahu fikum. Tapi dia punya penguat. Naam. Walahu syawahid. Akhrajahu Abdul Razzaq. Fi musannafihi. Dikeluarkan oleh Abdul Razzaq dalam musannafnya 11 strip 128 jilid 11 halaman 128. Tayyib. Kemudian juga riwayat yang datang dari Abdullah bin Ahmad dalam As-Sunnah, nomor hadis 660. Kemudian juga di kitab yang lain, Ibnu Battah dalam kitab Al-Ibana. Ibnu Battah dalam kitab Al-Ibana Nomor hadis 1203. Nomor hadis 1203. An Ma'mar. Semuanya riwayatnya ketemu di Ma'mar bihi dengan sanad yang sama. Dari Ma'mar, dari Ibnu Taus, dari Taus. Wa isnaduhu sahih dan sanadnya sahih. Barakallahu fiik. Qala al-Imam Al-Ajuri rahimahullahu taala wa bi isnadihi an Ahmad. Dengan sanad yang sama sampai kepada Imam Ahmad. Qala haddatsana Waqi' an Sufyan anil Hasan ibni Amr an Fudail an Ibrahim qala idza su'ilta amu'minun anta faqul la ilaha illallah fa innahum sayad'unaka. Kata Ibrahim, kalau kamu ditanya oleh seseorang, apakah kamu orang beriman? Maka cukup kamu jawab, la ilaha illallah. Nah, karena mereka pasti akan meninggalkan kamu. Ya, nah, artinya dengan mengucapkan la ilaha illallah, ya, kita sudah bersyahadah yang menunjukkan keimanan kita. Ya. Kalau orangnya masih tanya, menunjukkan orangnya itu B-O-D-O-H. Apa? Bodoh. Nah, ya. Baik. Sudah jelas mengatakan la ilaha illallah, ya menunjukkan orangnya. Barakallahu fikum, na'am. Menyatakan keimanannya. Nah, baik. Itu cara yang lain yang disebutkan di kalangan salaf tentang bagaimana mereka menjawab pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Barakallahu fikum. Wallahu taala a'lam bishawab.